kita sesali semua indah yang pernah kita alami. Meskipun terbatas dan tak mungkin terikat janji abadi, aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Andai waktu bisa kita putar kembali jalinan cerita, mungkin tak begini. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Saling pandang dan tak akan lebih lagi. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan. Tentang